Jangan apa? Jangan apa? Tempe apa? Tempe kero. Apa kok bingung? Bingung sini kong. Bapak pora. Apa? Aku ganyong kong. Kowe tekong karo konco. Jari ni konco kente. Kojo tuta seding teke. Apa ora ono tim dilio sing senang kowe. Tinggal.